Al-bab tsani fil isim. Bab yang kedua fil isim, membahas tentang isim. Tentang fi'il selesai. Al-ismu qisman, isim itu ada dua. Ada yang jamid, ada yang mustaq. Mustaq di sini yang diambil, bukan rindu. Apa itu jamid? Jamid ma lam yu'khad min ghairihi. Jamid adalah isim yang tidak diambil dari selainnya. Dari selain jamid itu. Jadi dia isim asli. Seperti Zaidun itu jamid. Ya. Zaidun. Kolamun misalnya. Kolamun itu jamid. Paham? Ya asli, tidak ada tidak ada dari ngambil kalimat ini asal kalimat ini tidak. Itu namanya jamid. Kalau mustaq ma ukhidha min ghairihi. Isim yang diambil dari selain mustaq. Paham ya? Seperti apa? Masjidun. Itu mustaq. Dari asal sajadah ya. Apa lagi? Maktabun. Dari asal kata bayak. Paham? Jelas ya? Wal jamid kismani. Isim jamid terbagi menjadi dua. Ada isim ain. Yaitu madalla ala maknan qa'imin nafsi. Yang menunjukkan arti. Arti dia sendiri. Menunjukkan arti dia sendiri. Contohnya rojul, faros. Ya. Jadi dia asli, faros itu asli. Enggak ada faros dari kalimat ini. Enggak asli, farosun asli dari kalimat dia sendiri. Itu namanya jamid isim ain. Paham? Rojul. Bukan dari kalimat rojalan, enggak ada. Rijulun ainun. Apalagi anfun. Itu jamid isim. Ada jamid isim makna. Apa jamin isim makna? Madalla ala maknan qa'imin bighairi. Yang menunjukkan arti makna qa'imin bighairihi, berdiri dengan kalimat yang lain. Jadi dia ada makna karena disebabkan dari makna kalimat lain. Seperti masdar, ilmu, kal ilmu. Ilmu itu jamin isim makna. Kenapa? Karena dia mempunyai arti ilmu karena berasal dari kalimat alima ya. Fawz. Fawz apa? Bahagia, beruntung. Mempunyai makna karena berasal, dia mempunyai makna karena disebabkan dari kalimat faza yafu fuzu. Waqad taqaddam, sudah dibahas yang mustaq yang awal-awal. Yang jamid. Wal mustaq sab'atun. Mustaq itu ada tujuh. Ada isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbiha, isim tafdil, isim zaman, isim makan, masdar mimi, isim alat. Itu saja, paham? Dan juga isim a. Itu anu apa yang mustaq. Ismul fa'il. Sekarang isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Wa mastuqa min mudhari'in mabniin lil fa'il. Yaitu yang diambil, yang dibuat dari mudhari' yang bina maklum, mabniin lil fa'il. Lil fa'il ini maksudnya bina maklum. Ya. Liman hadatha minhul fi'lu, yang terjadi darinya pekerjaan au qama bihi. Au qama bihi atau terjadi makna dengan, terjadi pekerjaan dengannya. Terjadinya pekerjaan bihi dengan fa'il itu. Jadi gini, isim fa'il itu apa? Isim fa'il huwa mastuqa min mudhari'in, yang maknanya itu maknanya diambil dari fi'il mudhari' mabniyyin lil fa'il. Nasara yansuru, nasir, yansuru yang mengerjakan, nasir juga artinya yang mengerjakan. Jadi kalimat nasirun itu maknanya diambil dari mudhari' mabniyyin lil fa'il. Liman hadatsa min fi'il yansuru, yang terjadi apa yang melakukan pekerjaan atau pekerjaan itu terjadi dengan diri dia sendiri. Nasir dia yang menolong. Akhir dia yang memakai. Syarif dia yang memi. Asalnya dari kalimat yasrobu. Faham? Wahuwa minat sulasi. Kalau dia sulasi fil ghalib biasanya ala wazni fa'ilin. Kalau dia sulasi biasanya ikut wazan fa. Contohnya nasirun. Maknanya seperti makna yansu. Yang suruh itu maksud mastuqa min mudhari'in mabniin fa'il. Nasirun maknanya sama seperti yang suruh. Hadatsa minhul fi'il au qama bihi nasir, dia yang melakukan pertolongan i. Alwi nasirun, alwi yang menolong dia. Itu namanya isim fa'il. Wawarith yang mewarisi. Wamadin yang membentakkan. Waradin ini yang contoh nakis. Contoh mafruq wafin. Mafruq apa ini? Contoh lafif. Wawafin, lafif makrun. Watawin, lafif makrun juga. Wafin mafruq. Wafin mafruq. Kalau tawin makrun. Itu kalau sulasi. Fa in kana minal ajwaf, kalau dia bina ajwaf, apa ajwaf? Maka na ainuhu harfu'il harfa'il qulibas maddatuhul asliyah hamzatan. Huruf mad dia yang asli, contohnya qola. Qola yang tengah-tengah itu alif madnya itu diganti menjadi ham. Contohnya qailun. Tetap ikut wazan fa'il tapi madnya itu diganti menjadi ham. Ba'a menjadi ba'iun. Itu kalau sulasi. Wa min ghairi sulasi ala waznil mudhari. Kalau selain sulasi dia ikut wazan mudhari'nya. Contohnya akroma yukrimu. Ikut wazan mudhari'nya yukrim. Hanya saja ya-nya itu diganti menjadi bi ibdali awwalihi miman matmumatan. Dengan diganti huruf awalnya ya-nya itu diganti mim yang matmum ma'akasri maqabla akhirih dengan dikasrokan yang sebelum a akhir. Contohnya akrama yukrimu. Ya-nya itu diganti mim dhamma mukri mukrimun. Wa mu'adzim wa mustad'in. Sebelum akhir dibaca kasroh. Lu mustad'in gimana? Itu ayat dibaca kasroh karena sebelumnya dihapus karena dia nakis. Wa qad tahawwalu sighah fa'il ila nahwi fa'al, dan terkadang diubah sighah fa'il harusnya fa'ilun menjadi fa'alun, seperti syarab. Syarab contoh, lihat tulis atasnya fa'alun syarabun. Ya isim fa'il juga. Yang meminum mif'alun minharun contohnya. Isim fa'il juga. Fa'ulun, apa contoh fa'ul? Yang bisa jawab duduk. Isim fa'il tapi pakai sigha fa'ul. Contohnya ya Rashid, ya Sobur. Sobur yang penyakit. Faham? Itu isim fa'il, sobur. Wa fa'ilin, apa contoh fa'il? Yang bisa jawab duduk. Hah? Sami'un. Sami'un yang manda jelis. Basirun jelis. Yang meli makallim. Isim fa'il kan kita ada belajar ana ulang. Isim fa'il biasanya ikut wazan fa'ilun. Paham? Ikut wazan fa'ilun. Kecuali jika dia ajwaf. Kalau ajwaf maka ain fi'ilnya itu diubah menjadi ham. Qala menjadi qailun. Ba'a menjadi ba'iun. Kalau sulasi. Kalau dia selain sulasi rubai humasi ke atas, isim fa'il ikut fi'il mudhari, hanya saja awalnya itu diubah menjadi mim yang berharokat dom. Mukrimun, mut'imun. Terkadang isim fa'il enggak ikut wazan fa'ilun, ikut wazan fa'al, ikut wazan mif'al, ikut wazan fa'ul, ikut wazan fa. Oh, ada contoh itu. Syarab, minhar, penyembelih. Ghayur, fa'ulun, soburun, ghayurun, pencemburu. Sami'un, hadirun, ikut wazan fa'il. Fa'ilun, hadirun. Orang yang berhati-hati. Li'ifadatil kasroh. Untuk menunjukkan arti berlebih-lebihan. Waktu sama sira mubah. Dalam anunya apa syairnya? Ikatratin fa'alu au fa'ulu. Fa'ilu au mif'alu au fa'ilu. Paham? Fa'al, syarab, banyak minum. Isi fa'il tapi menunjukkan arti lebih. Arti lebay maksudnya. Syarab, banyak minum. Mif'al, minhar, lebih-lebih. Fa'u sobur. Kalau sobir, sabar. So inna allaha ma'as sobirin, sabar. Tapi kalau sobur, sangat sabar. Nanti tendang muka pun tidak marah. Itu namanya sobur. Makanya jarang dikasih nama sobur. Bukan karena namanya jelek, udah bagus. Nama Allah Sobur. Ya. Paham? Om Puntianak ini suka ngejek-ngejek. Maka anakmu apa suka dikit-dikit ngejek. Aneh dikit ngejek. Padahal namanya bagus, Sobur. Paham tuh? Tapi karena sangat jarang sekali orang yang sangat sabar. Kata orang, sabar itu ada batasnya. Enggak. Sobur. Allah itu sobur. Paham tuh? Allah itu sobur. Nah, orang yang LGBT zaman Nabiullah Lut alaihissalam itu yang melakukan seks sama jenis laki sama laki, perempuan sama perempuan, mau itu? Kita cari yang cantik di sini. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walutan ifqal qaumi ata'tunal fahisyah. Kata Nabi Allah Lut kepada kaumnya, atak tu dan fahisyah. Fahisyah itu apa? Ahli tafsir menyebutkan fahisyah itu di atasnya dosa, di atasnya dosa. Itu namanya fahisyah. Berarti perbuatan Nabi Allah Lut itu fahisyah. Wa amtarna alaihim matara fangzur kaifa kana aqibatal mujrimin, kata Allah. Allah kategorikan mereka itu sebagai orang mujrim. Mujrim itu apa? Di atasnya asi. Asi di atasnya lagi. Tiga kali lipat. Itu namanya mujrim. Paham? Terus dalam ayat lagi Allah mengatakan mereka musrifun. Innakum la musrifun, kata Allah. Kalian itu adalah orang-orang musrif. Musrif itu apa? Di atasnya mubazir. Keterlaluan batas. Jadi orang yang melakukan seks jabatan ini betul-betul dosanya besar. Kemudian dikatakan fahisha, mujrim, apalagi tadi? Musrif lagi. Lalu timbul kata ustazah. Bukan ustazah, ustazah. Profesor, doktor. Orang yang suka laki sama laki perempuan adalah orientasi seksual yang pelakunya mendapatkan ridho dari Allah dan takwa dari Allah. Gak ngaji. Itu yang melakukan seks di zaman Nabiullah Lut itu gak sampai 1000. Umatnya Nabiullah Lut alaihissalam itu gak sampai 1000. Tapi Allah hancurkan. Amtarna alaihim matara. Allah kasih mereka batu bertubi. Fangzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Lihat bagaimana orang-orang mujrim. Paham? Diangkat, kotanya diangkat, kota Sodom itu. Makanya disebut Sodomi. Berasal dari umatnya Nabi Lut, kaum Sodom. Dihancurkan. Tidak sampai situ. Allah kirim lagi batu, hujan batu. Itu cuma 1000. Itu yang terbuka Play Store. Kalau pulang ke rumah, jangan di pondok. Pulang ke rumah, ada HP, buka. Ada chat, anak lupa namanya. Tidak penting soalnya. Ada chat khusus laki-laki, perempuan-perempuan. Ini kalau dia ada anu, tulis namanya siapa? Namanya siapa namanya? Abdul Qadir Al-Atas. Jenis kelamin laki-laki. Cari jodoh sekitar trek laki-laki semua itu. Tuh. Perempuan namanya Siti Mikrofa. Jenis kelamin perempuan. Saya cari yang keluar Siti Miknasa, Siti Makruna, perempuan. Jadi khusus sesama jenis. Paham? Itu yang download 5 juta. Yang download 5 juta. Padahal apa namanya? Umatnya Nabiullah Lut ada salam enggak sampai 1000. Jadi yang download 5 juta. Allah hancurkan. Yang enggak sampai 1000, ini 5 juta. Anggaplah kan ada orang yang iseng-iseng download aja kan. Anggaplah yang normal 4 juta, anggap yang normal. Anggaplah yang normal 4 juta setengah. 500 ribu. Masih kalah jauh. Belum lagi di Facebook ada komunitas Cirebon Guy. Anggotanya 2000. Komunitas Pontianak Guy LGBT komo 2000 orang. Anggaplah yang iseng masuk kan ada iseng liman doang. Anggaplah separuhnya. 1000 orang betul-betul gay. Paham? Makanya Nabi Abdullah Haddad itu mengatakan apa? Itu batu-batu yang Allah gunakan untuk menghancurkan kaum Sodom. Itu masih menggantung di langit. Masih gantung sampai sekarang. Itu kata Nabi Abdullah Haddad. Kenapa kita belum disiksa-siksa? Kata orang kafir, Fa'tina bi'adzabin in kunta, Fa'tina bima'ta'iduna in kunta minas shodiqin. Kata orang kafir tuh, oh ngomong tuh ini, mana azabnya gak datang-datang. Kata kecebong-kecebong itu. Ya, the cebongers pendukung LGBT. sifat. Apa sudah sifat mereka? Fa inna bi ma ta'iduna in kunta minas shadiqin. Sifatnya kaum Nabi Allah Saleh, kaum Samud. Belum aja. Karena doanya Nabi Muhammad masih ada ulama-ulama yang berjuang keras menolak LGBT. Doa tak tolak bala, masih ada pondok pesantren. Coba enggak ada ustaz-ustaz, enggak ada ulama, oh, habis loh. Ulama yang benar-benar ulama yang paham sorop, ditanya enggak berdiri. Begini su. Nah, itu namanya ulama. Ulama masih berdiri. Allahu a'lam.